sejati, seharum semerbak kasturi, mengharumi hidup insani. Indahnya damainya keluarga yang bahagia, itulah idaman impian setiap insan yang dahagakan belayan serta kasih dan sayang. Masih meniti titi yang rapuh berhubungan, mengapa kita terpisah daripada rahmatnya? Mungkinkah kita seringkali melupakannya? Ayolah bila semula keluarga diredoi Allah. Sama keluarga namun